Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah selalu memberkahi semua langkah kaki kita. Kalimat pembuka yang sering kita sebut dengan khutbatul hajah, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, kalimat-kalimat pembuka dan pengantar yang sering disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi amat sangat terasa lezat, segar dan sejuknya ketika kita mengucapkannya dengan penghayatan dan peresapan hati. Apalagi ikhwati fillah, kalimat dari khutbatul hajah: man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kata-kata yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini tentu bukan sekedar seremonial biasa, sekedar formalitas untuk membuka acara, untuk memulai tausiah, mau'izah maupun khutbahnya, bukan. Tetapi kalimat-kalimat pengantar dan pembuka ini diharapkan dari yang mengucapkan dan yang mendengarnya untuk betul-betul menghayati. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapapun orangnya yang Allah inginkan hidayah untuknya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan jalannya. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Sebaliknya, siapapun yang Allah kehendaki ia hidup dalam keadaan tersesat, maka apapun usaha, upaya dan daya yang kita lakukan untuk memberikan keterangan, memberikan untuknya hidayah, petunjuk, bimbingan, arahan, فَلَا هَادِيَ لَهُ, tidak akan mungkin satu orang pun yang bisa membuat ia kemudian kembali ke jalan yang lurus. Fadhilillah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat-kalimat pembuka ini menyadarkan kita bahwa kita sangat membutuhkan dan kita sangat memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri tanpa bantuan darinya. Tidak mungkin kita bisa berbuat, beribadah, beramal, melaksanakan semua angan-angan dan rencana kita tanpa bantuan dari Allah Azza wa Jal, tanpa bantuan darinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang selalu kita ulang-ulang dalam keseharian kita, belasan bahkan puluhan kali ayat ini kita ulang dalam salat. yang wajib maupun salat sunnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami serahkan ibadah ini, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon bantuan dan pertolongan. Pelaksanaan ibadah yang kita lakukan sehari-hari, kecil besar, cakupannya sempit, demikian juga yang lingkupnya lebih luas, tidak akan mungkin terselenggara, tidak akan bisa terwujud tanpa al-aun wal ma'unah wal i'anatu minallahi azza wa jalla. Tanpa adanya bantuan, kemudahan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan terwujud. Nah. Sehingga kalimat man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Setiap kali kita mendengar kata-kata ini, ayo kita resapi, kita hayati sepenuh hati, bahwa kita ini bukan apa-apa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, semuanya tanpa terkecuali, yang laki-laki maupun perempuannya, besar ataukah kecilnya, mereka yang masih muda ataukah yang telah lanjut usia, apapun warna kulit dan latar belakangnya, seperti apapun bahasa dan logatnya, jin dan manusia, Allah menyatakan antumul fuqara ilallah. Kalian semua sangat membutuhkan dan memerlukan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan putus, jangan kita memutuskan tali hubungan antara kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Semua langkah, ucapan ataukah perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, perkuat, pererat, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang muqarrabin, hamba yang hubungannya sangat dekat sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita resapi, bahwa kita ini bukan apa-apa. Masalah petunjuk kita memperolehnya ataukah tidak, itu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Si fulan, si alan, menyimpang, tersesat jalannya, lupa dan terlena, sehingga meninggalkan kewajiban beragamanya, itu pun semua kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tugas kita sebagai hamba laksanakan, yaitu berikhtiar. Kewajiban kita sebagai hamba, tetap jalankan, yaitu berusaha mencari titik-titik hidayah, meniti jalan kebenaran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab suci, Allah Azza wa Jal telah mengutus para nabi dan para rasul, walaupun rasul yang terakhir telah meninggal dunia, namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan untuk kita ahli waris, para pewaris-pewaris nabi, yaitu keberadaan dan wujud para ulama di tengah-tengah kita. Nah, hidayah dan petunjuk, sesat ataukah menyimpang, itu hanya di bawah kuasa dari Allah Azza wa Jal secara mutlak. Kita diperintahkan untuk mencari, kita diwajibkan untuk tetap terus berusaha merengkuh, menggenggam dan menjaganya. Artinya dengan demikian kita sebagai seorang hamba berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua hal yang telah diatur, ditata oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan dilanggar. Hal-hal yang telah ditetapkan olehnya, laksanakan. Demikian juga apapun yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kalau itu kebaikan, kita laksanakan. Kalau itu kejahatan dan keburukan, kita jauhi dan kita tinggalkan. Akan mulia hidup ini, akan tenang kehidupan kita. Biiznillahi azza wa jal. Nah. Maka hadirnya kita di majelis ini, duduk, bersila dan bersimpuhnya kita di tempat ini, itu pun termasuk bagian dari hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang berusaha menghalang-halangi, mencegah, Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan kehendaknya, siapa yang akan mampu mencegah? Walhamdulillah, kita ucapkan segala puji, puja dan syukur serta tahmid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga dimudahkan. Nah, langkah kaki, hati dan pikiran kita untuk kemudian dengan seksama, dengan cermat, biiznillahi azza wa jal, kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jal, masyarakat yang tentram, aman, damai, harmonis adalah masyarakat yang didamba oleh setiap orang. Siapapun kita ingin menginginkan hal itu. Bahkan orang kafir sekalipun berusaha untuk meraih ketenangan, ketentraman, keharmonisan di dalam hidup bermasyarakat. Orang kafir sekalipun, jangankan orang yang beriman, yang mendapatkan didikan ilahi melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, orang kafir saja, mereka yang kufur dengan syariat Allah azza wa jal, menginginkan dan mendambakan hal yang seperti ini. Nah, hidup yang tenang, tenteram, itu keinginan orang kafir pun seperti itu. Kata mereka, imagining all the people, katanya. Harapan dan apa namanya, gambaran semua orang itu, no war, tanpa perang. Islam pun mengajak kita, menyeru kita untuk menciptakan hidup bermasyarakat dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga, kemudian meluas, meluas, meluas pada setiap tingkatannya dan stratanya, sampai pada tingkat hidup bernegara pun Islam mengajarkan, mengajak dan menyeru kita menciptakan suasana yang aman, tentram, damai, harmonis. Nah, tentu kalau kita sebagai umat Islam sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Nah, seperti apakah Al-Quran mengajarkan? Bagaimanakah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membimbing dan mengarahkan? Nah, di sanalah kemudian kita teliti, kita pelajari, kita dalami, berusaha kita pahami sebaik-baik mungkin, kemudian semaksimalnya kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semua ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya tarbiyah, tanpa adanya ta'lim, pembelajaran, menyampaikan ilmu, wawasan yang cukup dan luas, serta menggambarkan secara utuh seperti apakah kehidupan manusia yang semestinya. Itu dambaan kita. Siapa sih yang ingin hidup dengan diwarnai konflik setiap waktu dan setiap saat? Jawabannya tidak ada, kecuali yang abnormal. Yang tidak normal ya pengennya ribut aja. Ah, yang penting ribut, tawur-tawur, bikin hidup lebih hidup, begitu. Itu jawaban orang yang kurang normal. Tapi kalau mereka yang masih normal, tentu mengharapkan dan mendambakan kehidupan itu ya tenang, tenteram, menyejukkan. Nah, lalu siapa yang patut kita contoh? Siapa yang akan kita tetapkan sebagai teladan terbaik kita untuk mewujudkan masyarakat yang seperti ini, mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga sampai lingkup yang terbesar hidup bernegara? Nah, masyarakat siapa yang kehidupannya akan kita contoh? Keluarga-keluarga siapakah yang akan kita jadikan sebagai teladan dan qudwah kita? Jawabannya pasti kita sebagai seorang muslim, Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai bentuk dan contoh nyata hidup bermasyarakat yang dimulai dari lingkup keluarga sampai hidup bernegara. Masyarakat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, masyarakat madani di zaman Nabi alaihi salatu wasallam di kota Madinah. Nah, ini yang menjadi percontohan kita. Artinya, apapun rencana dan program yang akan kita jalankan, kemudian terkait dengan perbedaan tingkat status, membentuk sebuah komunitas, tatanan di dalam hidup bermasyarakat, nah, maka kita harus mencontoh dan mempelajari seperti apakah mereka hidup. Betul-betul damai, tenteram, bahagia adalah karakter dari kehidupan bermasyarakat yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau misalkan ada di antara kita yang bertanya, itu kan pimpinannya Rasulullah. Nah, itu kan pimpinannya Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari atas langit yang ketujuh. Jawabannya memang benar, itu dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Akan tetapi bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan amanah untuk menyampaikan kepada kita? Bukankah apa yang beliau sampaikan untuk kita harus diikuti? No. Maka walaupun Nabi alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia dan telah wafat, para sahabat pun demikian, mereka telah meninggal semua. Maka perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membentuk sebuah tatanan hidup yang damai, aman, tentram, sentosa, gemah ripah wah jinawi, itu masih berlaku sampai hari kiamat, karena ini bagian dari syariat Islam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita kerucutkan masalah. Kita kerucutkan masalah sampai pada tingkatan pesantren yang kita sebut dengan pondok. Sebuah lokasi di sini ataupun di lokasi mana saja yang di sana ada pondok pesantrennya, ada ustadz yang membimbing dan membina, ada santri dan murid-murid, ada ikhwan-ikhwan kalau bahasa kita, ada beberapa orang yang hidup bertetangga dengan pondok, entah itu pengurus ataukah yang lain. Nah, kita kerucutkan pembahasan pada siang hari ini pada kondisi pesantren dan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita menginginkan kehidupan, pola hidup pesantren itu adalah pola hidup yang dinamis, harmonis, sinergis, ya, saling berhubungan, kuat. Nah, maka kita harus mencontoh seperti apakah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam membangun dari awal, sejak pondasi dasar keberadaan masyarakat di kota Madinah. Nah, karena kalau kita berbicara dengan lingkup yang lebih besar, maka terhitung berat juga, karena kaitannya dengan orang semakin luas dan semakin banyak. Tetapi kalau kita berbicara tentang pondok pesantren dan yang di sekitarnya, kan lebih mengkerucut, lingkupnya lebih sempit. Nah, dari situ jadikan sebagai embrio, di tempat yang lain embrio yang kedua, terus begitu. Nah, maka biiznillahi azza wajal, hidup bahagia bermasyarakat dengan tenang dan tentram itu bukan hanya khayalan dan impian kosong, bukan. Tetapi itu akan menjadi harapan yang kemudian terwujud secara nyata biiznillahi azza wa jalla. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari syariat hijrah. Kita mulai dari syariat hijrah. Salah satu hikmah dari perintah hijrah yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, baik hijrah yang pertama ke Habasyah maupun hijrah yang kedua di kota Madinah, salah satu hikmahnya adalah usaha menemukan tempat dan lokasi yang memungkinkan kita melaksanakan ibadah secara maksimal lillahi azza wajalla. Ini salah satu hikmahnya. Nah, kalau kita belajar fikih tentang hijrah, hijrah itu ada beberapa macam, dari min baladi syirki ila baladi tauhid, dari negeri yang di sana dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan syirki ya, syirik, kita berpindah kemudian menuju sebuah negeri yang berasaskan tauhid. Min baladil Islam, min baladil kufri ila baladil Islam, dari negeri kufur menuju negeri Islam. Nah, walhamdulillah negeri kita, negeri Indonesia adalah negeri Islam. Negeri kita, negeri Indonesia adalah negeri Islam, negeri kaum muslimin. Nah, tidak seperti yang dinilai dan disangka sebagian orang bahwa negeri kita adalah negeri kufur. Karena aturan-aturan yang ditetapkan dan yang diberlakukan adalah aturan-aturan kufur buatan manusia. Nah, padahal kalau kita merujuk pengertian dan definisi dari negeri Islam, kalau kita merujuk pengertian yang diberikan ulama tentang negeri Islam, maka negeri kita, negeri Indonesia, masuk dalam kategori negeri Islam. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa definisi Islam adalah, definisi negeri Islam adalah sebuah negeri yang syiar-syiar Islamnya secara bebas dilaksanakan di sana. Terutama syiar-syiar Islam yang sifatnya jamaah. Apakah yang seperti itu kita temukan di Indonesia? Jawabannya iya. Apakah umat Islam itu dikekang, dilarang, dicegah untuk melaksanakan syiar-syiarnya? Jawabannya tidak. Pemerintah kita, walhamdulillah pemerintah Indonesia, memberikan kebebasan untuk umat Islam sebebas-bebasnya untuk melaksanakan syariat Islam. Nah, selama tidak menimbulkan, na'am barakallahu fikum, selama tidak menimbulkan kerusuhan, nah, dan yang semisalnya. Alhamdulillah. Salat jamaah sekarang, masya Allah, azan dan iqamah dikumandangkan. Nah, tidak tertutup dan tidak tersembunyi. Masing-masing masjid berlomba-lomba untuk membuat menara setinggi-tingginya dengan speaker sebanyak-banyaknya, suaranya keras. Ini kan bukti bahwa kita diberi kebebasan untuk melaksanakan syiar Islam. Ya, dengan hukum menara sendiri ya. Bahkan saling lomba-lomba, corongnya dihadapkan ke masjid sana, nggak mau kalah. Di beberapa tempat, nah, meskipun masih malam setengah jam sebelum azan subuh, itu sudah diputarkan kaset murotal Asyik Sudais. Ar-Rahman, gitu biasanya ini. Masyarakat terganggu? Tidak. Apa pernah masyarakat memberikan aduan dan laporan kepada polisi? Pak, itu masjidnya ganggu, Pak. Masih jam setengah lima, masih jam empat misalkan, itu sudah nyetel murotal. Pernah ada seperti itu aduan? Tidak. Karena pemerintah kita, walhamdulillah, mereka bisa. Monggo. Bahkan kadang-kadang sampai kebablasan izinnya. Gerakan-gerakan sesat diizinkan juga. Gerakan Ahmadiyah, gerakan Syiah. Ini kan gerakan Khawarij. Saking kebablasannya diizinkan juga. Karena dinilai, oh itu kan Islam juga. Nah, ya, dalam hal ini walhamdulillah pemerintah kita juga sudah mendapatkan masukan. Nah, gerakan Ahmadiyah itu gerakan yang sesat, gerakan Syiah pun gerakan sesat, gerakan Khawarij itu juga gerakan sesat, ada beberapa gerakan-gerakan sesat lainnya yang itu akan meracuni pemikiran umat Islam yang ada di Indonesia. Alhamdulillah masukan itu sudah sampai kepada pemerintah. Kebijakannya kembali kepada pemerintah. Nah, karena tanggung jawab ini terkait tentang hal ini, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pemerintah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, bukan kemudian kita main hakim sendiri, ngajak 300 orang, 500 orang, bakar Masjid Ahmadiyah. Islam juga tidak mengajarkan yang seperti itu. Bunuh tokoh Syiah. Islam juga tidak mengajarkan seperti itu. Ada aturannya. Nah, kita sebagai warga negara, kaum muslimin yang dibimbing Al-Quran dan Sunnah serta para ulama, kita jalankan sesuai prosedur. Kita berikan masukan kepada pemerintah. Pak, ini gerakan Syiah itu sesat. karena pemikirannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, buktinya demikian, cukup. Tidak lupa juga kita peringatkan umat Islam melalui khutbah, ceramah, tulisan, buku, majalah, pengajian akbar, melalui lisan secara langsung kita sampaikan, Pak, gerakan Syiah itu sesat. Tapi kalau sampai pada tindakan anarkis, Islam tidak mengajarkan. Islam tidak mengajarkan. Walhamdulillah. Maka tidak ada istilah kok umat Islam itu harus hijrah meninggalkan Indonesia. Mau hijrah kemana, Mas? Mau hijrah kemana? Alhamdulillah, negeri kita negeri Islam. Syukuri. Bahkan sebagian orang yang tinggal di Eropa ingin hijrah ke Indonesia kok. Karena mendengar geliat dan semangat kaum muslimin di dalam berislam di negara kita yang sudah semakin lama semakin tumbuh menguat ini melalui dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah, walhamdulillah. Nah, itu hijrah. Ada juga hijrah dalam pengertian min baladil ma'siyat ila baladil ta'at. Hijrah pun bisa dimaknai dengan perpindahan kita dari tempat maksiat menuju tempat taat. Kita hidup di lingkungan, misalkan lingkungan yang akrab dengan maksiat. Tetangga kita sabung ayam, sebelah depan judi, gaplek, kan gitu. Yang depannya sana ternyata musisi gadungan. Pengen jadi seorang musikus terkenal, gagal terus, akhirnya edan. Akhirnya nyetelnya, wah, ganggu tetangga. Ini lingkungan yang tidak baik kan seperti ini. Nanti sebelah sana di ujung kampung misalkan, tiap malam Jumat buat acara bid'ah, yasinan, tahlilan, undang ini dan undang itu. Ini bisa digambarkan kehidupan masyarakat yang maksiat seperti ini. Maka selagi kita memiliki kemampuan, pindah, tinggalkan tempat itu, carilah tempat yang memungkinkan kita mudah dan tenang melaksanakan ibadah lillahi azza wa jal. Naam. Lillahi azza wa jal. Sebuah lingkungan yang kemudian akhirnya akan mempengaruhi semangat kita di dalam belajar agama. Naam. Pindah, tinggalkan tempat itu, cari tempat yang terus mendorong dan memacu semangat kita untuk belajar agama. Bertetanggalah dengan orang-orang yang semangat ngaji. Nah, jangan bertetangga dan berteman dengan orang yang justru menghalang-halangi kita ngaji. Oh gampang, telekonferensi, teknologi bro, sambil jaga toko kan bisa, sambil dengerin streaming. Oh ya juga ya, iya, bersyukur dong teknologi Allah beri. Teknologi kok gak dimanfaatin? Lah teknologi mobil dan motor ya harusnya dimanfaatin dong ke tempat taklim. Lah itu syubhat. Kalau udah punya teman seperti itu, mohon maaf, assalamualaikum, mau kemana? Ya, sampai jumpa di lain waktu, saya tak cari teman yang lain. Ya tetap dijaga sih hubungannya, tapi sudah tidak sedekat yang pertama. Jangan-jangan nanti kita terpengaruh, Mas. Na'udzubillah. Cari tetangga hidup. Maka kalau di zaman dulu yang namanya tetangga itu termasuk variabel harga jual rumah dan harga jual tanah. Untuk menentukan harga tanah dan harga rumah di zaman salaf itu tetangga juga faktornya. Kalau tetangganya baik, harga rumahnya tinggi. Begitu. Kalau di sampingnya ada seorang ulama, rumahnya harganya tinggi dulu. Nah, sekarang pun sebenarnya demikian juga. Tanah di samping pondok yang dibangun seluruh Indonesia naik. Kemarin tanya per meter berapa? 125.000. Ya, nabung dululah setahun depan insya Allah pindah ke pondok. Pas tahun kemudian tanya berapa semeter? 300.000. Cepet banget. Kan seperti itu ya. Karena memandangnya itu harga. Ya, dimaksimalkan bagaimanalah caranya. Semaksimal mungkin agar harga itu tetap stabil. Karena tidak semua ikhwan itu punya duit. Jangan mentang-mentang ya, mentang-mentang punya duit, harga tanah berapa? 200 pak, gak usah ditawar-tawar ya. Sekian. Oh, yang namanya orang jual tanah kan gak mungkin langsung di harga net. Dinaikkan dulu, biar nanti ada tawar menawar. Aslinya sih 120.000. Ini yang jual asal ngomong 200.000 pak. Ya, kaget juga yang jual, mau dia 200.000. Oke. Yang sampingnya dengar 200 ribu. Oh, sudah 200 ribu juga. Kemarin jual 200 ribu kok, Pak. Kasihan ikhwan-ikhwan yang hidupnya pas-pasan nih. Ya mohon yang punya uang diperhatikan sekali, koordinasi dengan ustadznya, koordinasi dengan pengurus yang ada di tempat tersebut. Ini per meter sebenarnya berapa sih harga pasarannya? Kan enak. Tetapi yang jelas, hijrah itu memang harus. Nah, hijrah itu memang harus. Adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, la hijrata ba'dal fathi, sudah tidak ada lagi syariat hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maka ulama memahami yang dimaksud di sini adalah tidak ada lagi syariat hijrah dari kota Mekah ke tempat yang lain. Mengapa? Karena kota Mekah sudah menjadi negeri Islam. Dulu sebelum penaklukan Mekah, Mekah masih dikatakan sebagai Darul Kufri, Darul Harb, negeri perang, negeri kufur. Namun setelah ditaklukkan dan dikuasai umat Islam, Mekah otomatis menjadi negeri Islam. Kalau sudah jadi negeri Islam, apa alasan kita berhijrah dari Mekah? Kan, hijrah itu tetap ada. Nah. Tetapi kita sudah menjelaskan tadi, untuk di Indonesia tidak ada syarat hijrah meninggalkan Indonesia ke mana gitu. Apa gerakan-gerakan darul hijrah, gerakan jihad, gitu. Beli kapling di sana. Satu kapling surga. Zaman dulu kan, zaman-zaman tahun 80-an seperti itu. Harakat-harakat hijrah itu, wah, dapat kunci surga. Kalau dapat, kalau beli kapling sekian harganya mahal, dapat kunci otomatis ke surga. Kok enak sekali. Nanti orang jahat sejahat-jahatnya beli 10 kapling. Yang penting dapat kunci ke surga. Na'udzubillah. Nah, kita yang sudah dikenalkan oleh Allah Azza wa Jal mengenal ini jalan kebaikan. Ini jalan Al-Quran dan Sunnah. Seperti ini jalan yang dibimbing oleh para ulama. Nah, maka kita berusaha menilai, ayo. Nah, sekarang saya tinggal berdomisili di sebuah tempat dan lingkungan yang mendukung untuk melaksanakan ibadah ataukah tidak? Nah, kalau misalkan belum maksimal atau bahkan tidak mendukung sama sekali, mohon masukkan di dalam rencana ke depan. Nah, untuk mencari lingkungan yang lebih baik. Tujuannya agar proses pelaksanaan ibadah kita sehari-hari itu dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Hijrah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah. Baik hijrah yang pertama maupun hijrah yang kedua. Karena hijrah ke Habasyah itu dua kali diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam. Hijrah yang pertama 70 lebih sahabat dan sahabiyat. Belum lama mereka di Habasyah kembali ke Mekah karena mendapatkan isu bahwa penduduk Mekah telah masuk Islam seluruhnya. Tapi ternyata tidak. Kembali lagi hijrah ke Habasyah. Sampai syariat hijrah ke Madinah disampaikan dan diperintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat? Karena di sana di negeri Habasyah ada seorang raja yang adil sehingga kalian bisa melaksanakan ibadah Islam itu dengan tenang. Itu tujuannya. Nah, di antara tujuan-tujuan yang lain, menguji keimanan, meningkatkan kualitas kesabaran. Nah, yang penting agama yang kita selamatkan. Nah, kalau orang berusaha hidup, memilih hidup di tempat yang selamat dari tsunami, selamat dari apa namanya abu vulkanik, gunung berapi. Gitu. Cara berpikir kita beda. Seperti itu juga masuk dalam faktornya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga agama. Kita lari. Kita lari membawa agama agar tetap selamat. Kita lari dari fitnah. Kita lari dari godaan-godaan duniawi maupun godaan-godaan yang sifatnya ukhrawi, artinya mengganggu kepentingan dan kebahagiaan akhirat kita nantinya. Lari, tinggalkan. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggambarkan hal ini dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Yusiku an yakuna khaira malir rajul muslim ghanam yatba'uhu fi audiyatin wa si'afil jibal. Nah, fi mawadhi'il qatri yafirru bidinih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala akan tiba saatnya dan itu sesaat lagi, kata Nabi. Harta terbaik yang dimiliki seorang muslim adalah sekawanan domba, kambing. Ia gembalakan di lembah-lembah sepi. Ia gembalakan di lareng-lareng bukit. Menjauh dari kerumunan. Dia cari tempat-tempat titik-titik air hujan itu turun. Untuk kepentingan hewan gembalaannya. Hewan ternaknya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kenapa ia lakukan hal yang seperti itu? Menjauh dari kehidupan kerumunan dan kebanyakan orang. Yang lain saja orang kampung, orang yang hidup di pinggir hutan pengen yang hidup di kota. Nah, biar dekat dengan mal, biar dekat dengan pelabuhan, dekat dengan bandara. Maka kalau perumahan itu dibuka fasilitas 5 km, 5 menit ke mal. Nah, itu. 10 menit ke bandara. Ini seret, semua serba ini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akhir zaman. Akhir zaman, kehidupan seorang muslim itu yang paling menjadi landasan dan dasar terbesar ketika ia memilih dan menentukan rencana adalah yafirru bidini. Yang penting agamanya selamat. Yang penting agamanya selamat. Oh, agama kok ada selamatnya? Ada. Ada agama yang mengalami kecelakaan. Iya, ada agama yang sakit-sakitan. Gitu. Ada agama yang sedang kritis sekali. Nah, hanya tinggal mengharapkan keajaiban dari Tuhan. Yani, itu kondisi keagamaan kita. Artinya iman kita kan berbeda-beda. Ada imannya yang naik, kuat. Ada imannya yang turun, lemah sekali. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan dalam setiap memilih program, merencanakan sebuah rencana, jadikanlah keselamatan agama sebagai landasan utama. Jadikan keselamatan agama sebagai landasan utama. Yang penting agama kita selamat, anak-anak kita selamat. Yang penting kita selamat, anak-anak kita selamat. Aduh, sedih, miris kita. Dan itu sudah kita saksikan sehari-hari. Ini anak bayi, umur 10 tahun, 12 tahun. Bayi kita sebut, cah bayek kan ya. Ini masih umur 10 tahun, 12 tahun. Naik motor boncengan, pakaian yang serba minim, mini dress. Na'udzubillah. Sudah pakai gincu lagi. Ada enggak seperti itu? Ada. Pakai baju ketat, masih 12 tahun. Astagfirullahaladzim. Yang laki-laki juga seperti itu, masih 10 tahun sudah merokok, sudah minum, mulai minuman keras. Nah, internet semua yang dimaukan buka-buka. Nah, tidak ada dinding penyekat antara mereka dan dunia yang jahat dan buas itu, anak-anak kita. Apa ya kita tega membiarkan anak-anak kita seperti itu? Nah, mungkin dalam rumah bisa kita jaga, bisa kita arahkan, bisa kita bimbing, bisa kita awasi. Tapi kalau sudah keluar dari rumah, mana nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita loh yang akan ditanya pertama kali oleh Allah. Tanggung jawab terbesar itu justru dibebankan di pundak kita sebagai orang tua. Nah, maka kalau ingin memilih rumah, mencari jenis pekerjaan, nah, berteman, cari uang, cari nafkah. Memilih jenis transportasi, pokoknya semua yang akan kita lakukan. Nah, jangan lupa variabel terbesarnya adalah keselamatan agama. Agar ibadah kita semakin tenang, agar amalan saleh yang kita kerjakan pun bisa nyaman terlaksana. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, akhirnya pada proses hijrah yang ke Madinah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain satu persatu berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Karena memang orang-orang kafir Quraisy saat itu berusaha untuk memutus laju pergeseran arus dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Madinah. Nah, nanti mereka akan merasa malu. Nah, mau ditaruh di mana muka dan nama baik mereka di hadapan sekian banyak kabilah-kabilah Arab? Menghadapi segelintir orang saja tidak mampu. Katanya suku Quraisy itu suku yang paling jago, yang paling hebat ini dan itu. Nah, menghadapi beberapa orang saja kok tidak mampu mengatasinya? Malu dong. Setiap orang akan berangkat hijrah tahan, kejar. Mungkin salah satu contohnya adalah sahabat Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala. Keluar melaksanakan hijrah, dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Sudah saling berhadapan-hadapan, ketangkep dalam bahasa kita, Suhaib tidak mau menyerah. Kata Suhaib di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Di dalam Mustadraknya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Mukbil rahimahullah di dalam Sahih As-Sahih Al-Musnad fi Asbabin Nuzul. Kata Suhaib bin Sinan, kalian semua para pengejar ini, kalian semua kan paham, saya ini termasuk penembak jitu. Sambil mengeluarkan busur dan anak panahnya. Kurang lebih 100 anak panah ada di sana. Di kinanahnya. Di tabung anak panah. Kata Suhaib bin Sinan dengan tenangnya kepada mereka, kalian kan semua paham, ngerti. Saya ini penembak jitu. Satu anak panah, satu nyawa. Kalau kita bilang satu peluru, satu nyawa. Pasukan khusus nih. Orang-orang Quraisy juga paham. Memang benar Suhaib bin Sinan seorang penembak jitu. Nah, kena hidung, hidung. Telinga, telinga. Perut, perut. Nah, ini. Sebut mana, itu yang kena. Istilah kita. Sebut saja. Sambil merem pun bisa. Ini kata Suhaib bin Sinan. Ayo, maju. Saya tidak akan menyerah sampai anak panah saya yang terakhir itu keluar. Habis anak panahku, kata Suhaib bin Sinan, masih ada pedang. Jangan macam-macam. Nah, kan orang-orang Quraisy yang mengejar berpikir juga. Ketangkep satu, yang mati berapa nanti? Memang penembak jitu, diakui. Sudah posisi imbang seperti itu, bergainingnya ya. Posisi bergainingnya sudah imbang. Nah, baru Suhaib bin Sinan menawarkan. Nah, kata Suhaib bin Sinan, kalian kan juga tahu, di Mekah, saya punya harta yang cukup banyak. Sudah gini aja deh. Hartaku yang ada di Mekah buat kalian. Silahkan diambil. Ridho. Tapi biarkan saya berangkat ke Madinah. Pikir-pikir. Oh, yang namanya orang musuhi Islam itu ujung-ujungnya duit. Yang penting kan harta. Yang penting kan harta intinya. Gengsi, kedudukan, pangkat. Malu. Suhaib ketangkep atau Suhaib tewas di tangan mereka. Tapi kemudian ada beberapa orang di antara mereka yang akhirnya ikut tewas juga. Malu kan nantinya? Pikir-pikir, betul juga ya. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Oke. Bisa. Artinya melalui kisah dengan riwayat yang sahihah tadi, saya ingin menjelaskan bahwa ada usaha yang sistematis dari orang-orang Quraisy menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Ke kota Madinah. Terus satu persatu umat Islam hijrah ke Madinah. Ada yang satu keluarga, ada yang sepasang suami istri, ada yang anak-anak, ada yang masih anak muda. Terus itu mengalir. Sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam masih berada di Mekah menanti perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kapankah waktu yang tepat untuk berhijrah meninggalkan Mekah menuju kota Madinah. Sekali lagi, apa tujuannya mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah? Untuk mendapatkan ketenangan di dalam beribadah. Nah, jadi bukan cuma sekedar pindah. Nah, kalau pindah ke tempat yang lebih baik, tetapi ternyata amalannya juga tidak bertambah baik, ya tanda tanya. Bisa dipahami? Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tetapi ternyata tidak ada peningkatan ibadah. Akhirnya salah satu hikmahnya tidak tercapai. Nah, hijrah meninggalkan tempat maksiat menuju tempat taat dan ibadah. Tetapi ternyata ibadahnya ya kayak gitu-gitu aja. Ya mohon maaf, berarti salah satu tujuan pokok berhijrah itu belum terlaksana. Nah, dari tempat yang dulu sekarang sudah dekat dengan pondok misalkan, kok ya taklimnya bolong-bolong. Oh, sudah dekat dengan pondok. Nah, jalan cuma sekedar berapa puluh meter atau berapa ratus meter, itu kalau muter, kalau lurus berapa meter, itu kok ya jarang kelihatan di pondok. Berarti tujuan pindah ke pondoknya itu perlu dikoreksi. Untuk apa sebenarnya? Untuk anak-anak Ustaz? Iya, bapaknya juga. untuk anak-anak Ustaz, ya ibunya juga sama. Nah. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jal memerintahkan Nabi Muhammad SAW berhijrah, yang kemudian kisahnya kita kenal dengan baik. Proses dan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai di kota Madinah. Apa ini maksudnya? Menurut peraturan panitia, berdasarkan musyawarah di antara mereka, ini sesi pertama sampai 10:30. Tadi saya nego sama Abu Abdurrahman. Ini janjinya sesuai jadwal atau masih bisa dinego? Kalau aturannya begini, Pak. Sudah ada jadwalnya, sudah dibacakan tadi ya. Sampai 10:30. Istirahat 1/2 jam, nanti dilanjutkan lagi dari jam 11 sampai jam 12. Lah tadi pembukaan 9:30, dari pembacaan tata tertib jadwal pembukaan dari Bapak Ketua Panitia Bapak Abu Abdurrahman. Akhirnya tadi mulai kan dari jam 1 jam juga ya. Dari jam 10 kurang sedikit, kurang 10 atau kurang 1/4 tadi. Kan manggung ini. Baru mukadimah loh ini ceritanya. Ini baru mukadimahnya udah sampai seperti ini. Sengaja diputer-puter biar materinya enggak cepat habis. Pengacaranya sampai nanti malam. Untuk materi pertama besok insya Allah ganti materi yang lain dengan kandungan yang sama. Ini kan nanggung nih. Nah, tadi nego sama Abang Durman ya terserah peserta. Pesertanya kira-kira gimana ini? Pengen istirahat dulu? Mau istirahat gimana? Baru masuk 10 menit yang lalu satu ya. Jangan tersinggung ya. Ya alhamdulillah sudah datang meskipun telat, alhamdulillah. Barangkali ada urusan lain yang lebih besar, ngurusi orang tuanya dulu, birrul walidain, begitu. Nganter istrinya dulu, nganter anak-anaknya. Mungkin punya tugas sebagai ketua RT, mungkin. Ya banyaklah uzur-uzur yang memungkinkan kita sampaikan. Dan ini saya kembalikan kepada peserta. Mau istirahat dulu 1/2 jam, 1/4 jam atau mau dilanjut? Oh, ada yang teriak keras ini sengaja ini. Lanjut apa istirahat? Benar loh ini. Lanjut ya. Nah, ini kita tanya ke bapak ini. Lanjut ya. Lanjut. Nanggung ya. Diputus tuh nanggung. Ini lanjutannya sampai jam 12 atau berhenti dulu nanti? Enggak apa-apa sampai jam 12 berani. 1 jam juga ya. Enggak apa-apalah, biiznillah, insyaallah. Baik. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah dengan sambutan yang luar biasa dari penduduk kota Madinah yang sudah menyatakan Islam. Bahkan yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW bukan hanya mereka yang sudah menyatakan beriman. Mereka yang masih dalam keadaan musyrik. Orang-orang Yahudi yang sudah sekian lama mendengar Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ada seorang Nabi di akhir zaman yang sudah keluar dan diutus dari kota Mekah. Mereka kan ikut penasaran juga. Seperti apa sih Muhammad itu? Sehingga yang datang, yang berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW itu bukan hanya kaum mukminin, tetapi penduduk kota Madinah bisa dipastikan semua lapisan dan semua latar belakang yang ada di sana ikut menyambut kedatangan Rasulullah dengan tujuan masing-masing. Kan begitu, dengan tujuan masing-masing. Sampai sekarang, dua bukit kecil di kota Madinah itu masih dan belum diratakan. Dari sanalah, dari arah itulah apa namanya penduduk kota Madinah menanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan raya yang ada bukit kecilnya itu, nah, itu dinamakan sekarang Syariul Hijrah, Jalan Hijrah namanya. Kalau kita kan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Antasari, kan itu, Jalan Nasution dan seterusnya. Kalau itu jalan besar itu memasuki kota Madinah, gerbang Madinah ada namanya Jalan Raya Hijrah. Karena melalui jalur itulah Nabi Muhammad SAW tiba, kemudian menyusuri kota Madinah. Kalau kita sering mendengar bait-bait syair, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', kan begitu. Ya, bait-bait syair ini masyhur di dalam buku-buku sejarah dan sirah. Nah, adapun secara riwayat, hadis ini dikatakan sebagai cerita ini atau bait-bait syair ini dikatakan mukbal oleh para ulama, tetapi masyhur memang. Mukbal itu ada apa namanya mata rantai riwayat itu yang putus di dua tempat secara berturutan. Nah. Jadi kalau kita sering mendengar saniyatul wada, bukit wada, yaitu dua bukit kecil itu, Tala al Badru. Jadi Nabi Muhammad jalan bersama Abu Bakar Siddiq dan itu pas mau masuk ke kota Madinah kan harus melewati bukit kecil ini. Nah, pas naik kelihatan itu baru dalam riwayat yang mukbolah tadi, yang mata rantainya terputus, orang-orang Madinah mengatakan Tala al Badru alaina, bulan purnama telah terbit di atas kami. Min saniyatil wada, dari arah dua bukit wada tadi sampai di kota Madinah. Maka tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 27 September 622 Miladi adalah hari bersejarah. Nah, 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 27 September tahun 622 Masehi. Hari itu Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Nah, di kota Madinah. Tepat hari Jumat. Hari Jumat 12 Rabiul Awal. Tahunnya ya tahun pertama Hijriah. Hijriah ya, jelas. Atau bertepatan dengan 27 September tahun 622 Masehi. Nah. Setiap rumah kampung yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW menawarkan, "Ya Rasulullah, singgah di tempat kami. Ya Rasulullah, silakan Anda beristirahat di tempat kami. Ya Rasulullah, ke rumah kami." Itu tawaran terus berdatangan. Semua ingin memperoleh kehormatan menyambut tamu agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam, biarkan unta ini yang memilih tempatnya sendiri karena dia berjalan atas perintah dari Tuhannya. Nah, dari Tuhannya dari atas langit. Nabi Muhammad kan alaihi salatu wasallam naik unta. Nah, paswa. Jadi semua nawarin, ayo sini ya Rasul. Kata Rasul enggak, biarkan saja. Dia cari tempat kemana? Jalan pelan. Sampai akhirnya unta itu berhenti. Kemudian merunduk. Nah, menderum di depan rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di daerah Masjid Quba sekarang ini. Nah, di tempat itulah kemudian Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam turun dan singgah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika unta itu menderum berhenti, kata Nabi, "Hahuna al-manzilu insyaallah." Di tempat inilah saya akan turun, singgah dan beristirahat insyaallah. Itu di depan pekarangan rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Bahagia Abu Ayyub sekeluarga menyambut tamu agung dari tamu agung yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Lebih-lebih lagi secara nasab Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memiliki ikatan keturunan keluarga dengan sahabat-sahabat Ansar, terutama dari suku An-Najjar, Bani Najjar, suku yang di sana Abu Ayyub Al-Ansari tinggal. Masih ada hubungan kerabat. Nah, Nabi SAW kemudian masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Disambut dengan gegap gempita. Bahagia. Senang. Sukacita. Ini Rasulullah SAW. Semua orang menanti apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang menanti-nanti apa yang akan dilakukan Nabi SAW. Bukan hanya penduduk kota Madinah. Tetapi seluruh tanah Arab. Menanti apa yang akan dilakukan oleh Muhammad setibanya di kota Madinah. Semua serba menunggu. Semua serba menanti apa yang akan dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Di sana beliau kemudian istirahat. Nah, lelah dari perjalanan panjang. Nah, lebih dari 900 km. Kalau jalan raya sekarang antara Madinah dan Mekah itu 920 km. Jarak yang sekarang yang jalur utama itu 920 km. Tetapi kan jarak tempuh yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW kan berbelok-belok. Tentu lebih. Lagi pula naik turun. Kalau jalan sekarang yang dikatakan 920 km itu kan jalan aspal halus lurus. Ini kan harus naik gunung, naik bukit, turun lembah. Beliau pun menjauh dari jalur utama untuk menghindari kejaran orang-orang Quraisy. Nah, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian singgah dan beristirahat. Pada hari pertama, jadi rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu tingkat dua. Pada hari pertama, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tinggal di bawah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain. Nah, tetapi malam harinya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu bercakap-cakap dengan istrinya Ummu Ayyub. Kita ini enggak sopan. Masa kita tinggal di atasnya seorang rasul? Pokoknya mulai besok kita harus paksa Nabi Muhammad naik ke atas. Kita harus meminta beliau. Kita yang tinggal di bawah, Nabi Muhammad yang tinggal di atas. Keesokan harinya Abu Ayyub Al-Ansari kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya Rasulullah, mulai hari ini Anda yang tinggal di atas." Bayangkan cinta dan penghormatan yang disampaikan dan diberikan para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai urusan tempat tinggal pun masuk dalam kategori penghormatan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, tidak ingin hidup, tidak ingin tinggal di atas Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Mereka menilainya itu tidak baik, kurang sopan. Dengan terus memohon, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan dan memenuhi permintaan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi Muhammad kemudian naik ke lantai dua, Abu Ayyub dan keluarganya yang tinggal serta menetap di lantai bawah. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, sudah seperti ini sikap seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cintanya yang ditujukan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu diberikan dalam segala hal. Nah, di dalam segala hal. Bahkan tinggi rendahnya suara para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak ingin suara mereka lebih tinggi daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nyaringkan juga suara kalian seperti kalian biasa lakukan antara satu dengan yang lain. Nah, ketika ayat ini diturunkan, ada salah seorang sahabat kemudian berhari-hari tidak pernah kelihatan di masjid. Nah, Qais ibn Thabit ibn Shammas, nama sahabat itu, berhari-hari nggak kelihatan di masjid. Ketika ayat ini diturunkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara melebihi tingginya suara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Jangan. Ini berhari-hari enggak berangkat ke masjid. Nabi Muhammad kan kehilangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Dan seperti itu yang diajarkan serta dibimbingkan Nabi alaihi salatu wasallam. Merasa kehilangan, merasa ada yang kurang. Kalau A enggak kelihatan berapa hari, kalau B tidak terlihat beberapa waktu, cari. Nah, jangan sampai kita tidak pernah merasa kehilangan. Ah, yang penting saya. Yang penting kepentingan diri sendiri. Orang lain mau enggak datang, mau gak kelihatan, terserah. Cari informasinya. Kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Kunna idza iftaqadna al-akh ataina, fa in kana maridhan kana ziyadatan, wa in kana mashghulan kana ma'unatan, wa in kana ghaira dhalika kana ziyaratan." Ini kata Ibn Mas'ud. Kata Ibn Mas'ud, kami dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Artinya inilah pola hidupnya para sahabat. Pola hidupnya para sahabat dulu, kata Ibnu Mas'ud, kami kalau sudah merasa kehilangan seorang saudara, kok enggak pernah kelihatan beberapa waktu, enggak pernah datang ke masjid beberapa hari, kami cari. Kami datangi rumahnya. Kami cari informasinya. Kalau ternyata sahabat itu sakit, ya berarti menjenguk orang sakit statusnya. Kalau ternyata dia sibuk punya pekerjaan, ya berarti kita bisa membantu dan menolong. Kalau ternyata tidak sakit, juga tidak butuh pertolongan. Nah, kata Ibnu Mas'ud, itu namanya ziarah. Berkunjung. Tetap dapat pahala. Nah, Nabi Muhammad alaihissalatu wasallam merasa kehilangan ini, sahabat Tsabit ibnu Syammas ini radhiyallahu taala anhu. Kemana orang ini? Kemudian sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, saya tetangganya. Coba nanti saya cari informasi. Tetangganya bukan tetangga hidup bertetangga di zaman Nabi alaihissalatu wasallam, ya. Tidak seperti hidup bertetangga di zaman ini. Antara rumah satu dengan yang rumah lain dempetan, atau dipisahkan dengan aliran apa namanya, aliran got misalkan, pembuangan, atau dipisahkan dengan jalan raya. Enggak, di zaman itu yang namanya hidup bertetangga ya jarak satu rumah dengan rumah yang lain cukup jauh. Kata sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, izinkan saya mencari informasi. Cari informasi, diketuk pintu rumahnya, setelah ketemu, gimana ini, Nabi Muhammad sudah cari kamu ini, Rasulullah, kok kamu gak kelihatan kemana-mana? Kata sahabat Ibnu Syammas ini, aduh, saya sekarang takut. Loh, kenapa takut? Inni min ahli nar. Ternyata saya ini termasuk calon penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya. Kata sahabat itu, Ibnu Syammas, saya ini ternyata termasuk calon penduduk neraka. Lah, kok bisa? Lah, Allah menurunkan dalam Al-Quran ayatnya, jangan kalian angkat suara melebihi suaranya Nabi Muhammad. Lah, kalian tahu semua kan, saya ini suaranya paling nyaring, paling keras kalau berbicara seperti itu. Jadi saya pasti masuk neraka nih, kan rasa takut ini. Nah, para sahabat tersebut memahami seperti zahir ayat, kalau suaranya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah, ya berarti masuk neraka. Akhirnya sahabat Sa'ad ibnu Mu'ad kembali menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan jawabannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bal huwa min ahlil jannah. Insyaallah tazkiyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, enggak, justru dia itu termasuk penduduk surga nanti. Rekomendasi langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sahabat ibnu Syammas ini nantinya akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Tetapi yang menjadi titik permasalahan kita, seperti itulah sikap cinta dan rasa hormat yang diberikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbeda sikap. Mereka memberikan sikap yang terbaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, termasuk yang dilakukan oleh Abu Ayyub tadi, tidak ingin tinggal di lantai atas, di lantai dua, sementara di bawahnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini mukaddimahnya. Lumayan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke inti materi. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setibanya di kota Madinah, apa? Ternyata langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah mendirikan dan membangun masjid. Ini langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah membangun masjid. Nah, di manakah letaknya? Di mana lokasinya? Lokasi pembangunan masjid itu adalah lokasi tempat unta milik Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berhenti dan menderum di sana. Tanah itu adalah tanah milik dua anak yatim. Nah, semula mereka ingin mewakafkan tanah tersebut. Akan tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menolak tawarannya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ingin membeli tanah tersebut. Nah, ingin membeli tanah tersebut. Artinya diberi harga, bukan cuma diberi cuma-cuma. Nah, ini langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Poin ini saja, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, adalah poin yang sangat penting sekali untuk kita yang ingin memilih hidup di lokasi pesantren di dekat sebuah pendidikan salafi. Nah, ini sudah poin penting. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak lantas menerima tawaran bantuan itu. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW pun ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid secara langsung. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau pun pernah menyampaikan kepada kita, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan au masjidan fil jannah. Hadis Utsman ibn Affan. Siapa saja yang membangun masjid untuk Allah, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka Allah akan bangunkan untuknya masjid atau rumah di dalam surga. Siapa yang tidak mau? Bangun masjid satu, dapat satu rumah di surga. Asalkan kita ikhlas lillahi Azza wa Jal, tidak usah diungkit-ungkit, itu kan masjid pemberian keluarga saya. Nah. Atau misalkan secara sengaja, biar diketahui oleh orang, dibuat prasasti. Masjid ini dibangun atas biaya dan pemberian dari keluarga Haji Gatot. Tadi subuh kan judulnya Gatot ya. Gatot, Bejo dan masih ingat gak? Santoso. Ya, kita pakai itu aja lah, kayaknya akrab nama Gatot ini. Masjid ini dibangun, didirikan atas biaya dari Haji Gatot. Gak perlu. Di Masjid Nabawi juga tidak pernah Nabi Muhammad nulis ini dibangun oleh Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah, enggak juga. Maka Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan tawaran ini diwakafkan saja, Nabi Muhammad enggak beli, karena beliau ingin berpartisipasi secara langsung. Nah, bahkan bukan dalam hal pembelian tanah, Nabi Muhammad SAW terlibat langsung secara aktif di dalam proses pembangunan masjid. Beliau mengangkat batu, beliau memindahkan pasir, beliau ikut menggali, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sudah menunjukkan profil masyarakat yang harmonis dan dinamis itu seperti apa. Nah, salah satu karakter masyarakat yang harmonis itu semua lini, semua tingkatan, dari atas sampai bawah ikut bersama-sama membangun, ikut bersama-sama mendirikan, ikut bersama-sama turun bekerja. Nah, kalau seandainya mau, Nabi Muhammad SAW tinggal duduk kok. Perintah, ya bangun sana. Ya itu diangkat ininya. Bisa. Tetapi apakah seperti itu yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Maka dalam kehidupan berpesantren seperti ini, karena kan tadi kita sudah sepakat ya, sepakatan dari satu pihak, dari pihak pembicara, kita kerucutkan masalah ini di pesantren dan sekitarnya. Kehidupan berpesantren. Ya kalau kita hidup dalam kehidupan berpesantren seperti ini, ya ustadz lah. Ustadznya, pengurusnya, ikut turun bekerja. Nah, Masya Allah, luar biasa pengaruhnya. Nah, luar biasa pengaruhnya. Kalau misalkan kegiatan beramai-ramai, gotong royong itu kemudian dipimpin oleh ustadznya secara langsung, ikhwannya juga ikut semangat. Bukan kemudian kita menuduh, tanda kutip, ikhwan itu kalau ada ustadznya baru mau kerja. Bukan. Mohon maaf, tidak seperti itu yang kita inginkan. Tetapi coba bayangkan betapa indahnya, kan begitu. Kerja bareng-bareng, ustadznya paling depan, ikhwannya ikut. Mau capek, lihat ustadznya semangat. Masuk lagi. Ustadznya mau capek, istirahat, lihat ikhwannya semangat. Sama-sama semangat juga akhirnya. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita yang ada di bawah, di bawah bimbingan dan arahan seorang ustaz, tiru para sahabat. Nah, jangan melihatnya dari sisi, dari satu sisi. Tuh, ustaznya enggak mau kerja tuh. Beda tuh sama Rasulullah. Cuma ngomong doang. Gitu. Ternyata prakteknya jauh dari ilmu yang disampaikan. Ya, menilainya jangan ustaz dengan Rasulullahnya. Kita dengan sahabat seperti apa? Masing-masing punya tanggung jawab. Ya, kita sebagai ikhwan yang ada di bawah arahan dan bimbingan ustaz, ayo kita tiru para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang begitu aktif membantu bekerja. Nah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja angkut apa namanya? Bata, angkut batu, nah, menggali, nah, ikut mengukur. Semua dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersama-sama bergandengan tangan. Tapi kalau kerja ya jangan gandengan tangan. Kerja angkat batu kok gandengan tangan, ya satu tok batunya di bawah. Maksud dari bergandengan tangan di sini artinya bahu membahu, tolong menolong, bahu membahu terus begini kan baunya. Maksudnya kerjasama yang baik. Ada koordinasi di sana, ada konsolidasi di sana. Nah, kalau memang sudah disepakati kerja bareng, kerja bakti, bersih-bersih, jam 7 ustadznya datang jam 7 kurang setengah menit misalkan. Sudah lumayan itu. Kalau telat ya telat 5 menit lah. Gitu. Nanti ustadz yang mengarahkan sana sini ikut kerja. Ikhwannya pun berusaha menyesuaikan. Masa ustadznya lebih duluan datang kita kalah. Kan begitu asik ya, sinergis akhirnya. Nah, bukan kemudian kerja bakti ustadznya enggak datang, akhirnya ikhwannya cuma duduk-duduk ya nunggu ustadz nih. Waktu habis 1 jam 2 jam. Harusnya bisa dimanfaatkan untuk kerja, dapat hasil, ini enggak. Nah, ini sudah satu profil. Karakter masyarakat yang harmonis dan dinamis menurut Islam itu seperti apa? Sama-sama bekerja. Nah. Lalu disebutkan di dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad alaihissalam berusaha menjaga semangat. Ritme semangatnya itu dijaga oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Tahu ritme ya? Tahulah. Anggap aja tahu. Padanan katanya apa ritme itu? Irama. Jadi irama semangat kerjanya para sahabat itu betul-betul dijaga oleh Nabi alaihissalam. Nah, ini tugas seorang pembina, tugas seorang ustaz, tugas seorang pengurus itu berusaha menjaga irama kerja itu biar enggak klik. Juga tidak terlalu khawatirnya bruk. Ada iramanya bekerja itu. Yang digambarkan di dalam sejarah ketika Nabi alaihissalam bekerja membangun masjid, ikut mengangkut bata, sama-sama. Nah, kalau misalkan ada orang baru datang, orang asing, dia tidak akan mungkin bisa membedakan ini Nabi Muhammad atau sahabat biasa. Karena enggak ada beda. Enggak ada tulisan bawa kaos, bawa jaket ustaz. Ah, kan gitu. Atau misalkan pembina satu, enggak ada. Seragamnya sama, pakaiannya sama, sama-sama berdebu. Nah, itu indah sekali kalau kehidupan seperti itu. Nah, tapi sekali lagi harus sinergis loh. Sinergis itu kemudian jangan yang bawah kritik yang di atas, gini, gini, gini, enggak. Yang atas juga seharusnya gini, gini, ikhwannya. Enggak, bareng. Yang atas yang melihat yang di atas, yang bawah melihat yang di bawah. Harus sinergis, jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Nah, Nabi Muhammad SAW salah satu upaya yang beliau lakukan untuk menjaga ritme dan irama kerja itu, beliau membaca bait-bait syair. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Jadi angkat batu itu sambil Rasulullah bersuara, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Dibalas oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Dengan apa namanya? Kalimat la in qa'adna wan nabiyyu ya'mal ladzaka minnal 'amalul mudallal. Terus ada nadanya. Itu untuk menjaga semangat. Jadi kalau orang kerja diem-dieman juga enggak enak kok, Mas. Kerja. Ya memang kita butuh orang yang ramai, orang yang trewet itu butuh memang. Woi, Mas, angkat yuk. Ya tetap menjaga adabnya, tidak terlalu suaranya tidak terlalu melengking. Nanti jadi angkarul aswat la sautul hamir kan begitu. Enggak, tetap dijaga. Memang harus ada yang tugasnya itu buat ribut. Ribut dalam arti positif ya. Jaga ritme tadi kan gitu. Wah, wow, Mas Hartono iki piye to? Ayo, gimana ini? Ayo. Yo semangat yo. Yo. Kan gitu. Boleh ketika kerja? Boleh. Itu namanya saling menjaga ritme, iramanya dijaga. Nah, sehingga yang semangatnya mau turun, naik lagi. Kan gitu. Yang motivasinya mulai terganggu, terangkat lagi, kan begitu. Saling menjaga lah. Nah. Ini kalau Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki ini, tidak ada kehidupan yang sifatnya hakiki kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, berikanlah ampunan untuk kaum ansar dan kaum muhajirin. Nah. Apa jawaban para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain? La in qa'adna wan nabiyyu ya'mal ladzaka minnal 'amalul mudallal. Kata para sahabat, kalau seandainya kita duduk-duduk sementara nabi sudah kerja seperti itu, ya perbuatan kita cuma sia-sia saja. Lah, ini semangat yang harus kita punya kalau kita jadi ikhwan, kita jadi bawahan. Nah, kita jadi pengikut. Semangat seperti ini yang kita punya. Wong ustadznya seperti itu kok masa kita diem-diemen aja. Ustadznya aktif, masa kita pasif. Akhirnya berusaha saling mengimbangi. Kalau sudah imbang kan enak. Hidup itu kan harmonis. Yang namanya harmonis kan imbang ya. Imbang. Maka. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu profil dari masyarakat yang madani, masyarakat yang dinamis, harmonis menurut syariat Islam. Semua bersama-sama berjalan beriringan, saling membantu. Seperti itu juga dalam sistem pendidikannya. Nah, dalam sistem pendidikannya ada kerjasama yang baik, sinergis antara ustadz, pengurus, murid, orang tua dan wali. Nah, bukannya saling menuding, bukan pula saling melirik, tapi masing-masing berusaha memahami tugasnya itu apa, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya dia itu sebagai apa. Oh, kewajiban orang tua itu begini, laksanakan. Kewajiban sebagai pengurus demikian, kerjakan. Seorang ustadz itu memang semestinya demikian, ya jangan ditinggalkan. Santri dan santri maupun murid itu seperti ini kondisinya kalau kita jadi santri. Ya jalani kehidupan sebagai seorang santri. Nah, jalani kehidupan sebagai seorang santri. Kalau dengan demikian maka kehidupan yang apa yang aman, tenteram, makmur itu bukan sekedar apa namanya mimpi-mimpi yang apa mimpi-mimpi yang kosong bukan. Tapi biiznillah itu adalah sesuatu yang sebuah harapan yang bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata biiznillahi azza wajalla. Nah, di lokasi pembangunan masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, masjid pertama yang dibangun oleh Nabi, nah, yaitu Masjid Quba. Di sana ternyata ada kuburul musyrikin. Di lokasi tanah itu ternyata di bawahnya itu ada kubur orang-orang musyrikin. Nah. Kemudian di lokasi yang sama juga ada reruntuhan bangunan yang sudah lama tidak dipakai. Di sana juga ada beberapa pohon kurma. Demikian juga pohon garqat di lokasi itu. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah menetapkan dan menunjuk di lokasi itulah masjid akan dibangun. Artinya semua rencana yang kita ambil itu pasti ada resikonya. Semua keputusan dan kebijakan yang sudah kita sepakati dalam musyawarah misalkan, nah, itu pasti ada apa namanya, ada rintangannya. Pasti nanti ada problem yang muncul. Gak mungkin landai-landai saja. Gak mungkin lurus dan lancar. Gak mungkin itu. Nah, tentu itu semua untuk menguji tingkat kesabaran dan kedewasaan kita. Nah, sampai seperti apakah kita bersabar, sampai seperti apakah tingkat kedewasaan kita, nah, dan seperti apakah kita ketundukan dan kepatuhan kita dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu pasti ada, namanya problem itu ada. Nah, sekarang bisa dibayangkan dan digambarkan. Lokasi sudah siap, ternyata sekarang muncul masalah. Oh, ternyata di lokasi itu ada kuburannya orang musyrik. Ternyata di lokasi itu ada reruntuhan bangunan. Ternyata di tempat itu juga ada beberapa pohon. Harus diselesaikan ini masalah kan? Masalah ini harus diselesaikan. Nah, cara menyelesaikan masalah, ikhwati fillah barakallahu fikum, cara menyelesaikan masalah dengan syariat, dengan bimbingan ilmu, bukan asal-asalan. Bukan dengan asal-asalan. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik itu digali kembali, tulang belulang yang masih ditemukan dipindahkan ke lokasi yang lain. Nah, reruntuhan bangunan yang ada diratakan dengan tanah, dirapikan. Pohon-pohon kurma dan pohon-pohon gharqat tadi ditebang. Wasuffat fi qiblatil masjid. Nah, kemudian pohon-pohon kurma tadi disusun rapi di arah kiblat masjid. Nah, di arah kiblat. Kiblat itu daerah mana? Kiblat itu daerah mana? Barat, timur, utara, selatan. Kalau kita barat. Ini. Kalau kota Madinah arahnya utara apa selatan? Jazirah Arab, Yaman, Arab Saudi, Mekah, nggak kelihatan situ, Mekah, Madinah. Mekah itu selatannya Madinah. Berarti masjidnya Nabi Muhammad mengarah ke Mekah itu sebelah selatannya Madinah. Berarti arah kiblat ke arah sengaja pertanyaan seperti dimunculkan itu untuk menjaga komunikasi antara pembicara dan pendengar. Itu triknya orang berbicara seperti itu, menguasai pendengar katanya. Enggak tahu ini dikuasai apa enggak. Oh, bukan penguasa juga. Kan gitu. Ini ke arah mana? Ke arah selatan. Nah. Di arah selatan lokasi itu pohon-pohon kurma tadi itu ditata rapi. Nah, itu gambaran masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian apa namanya? Dinding-dindingnya, dinding-dinding masjid itu terbuat dari tanah. Nah, terbuat dari tanah. Jadi kalau misalkan kita gambarkan tanah di sana untuk membangun rumah itu tanah khusus ya. Ada tanah khusus, kemudian dibuat gunungan kecil atau gunungan besar sesuai dengan kebutuhan, dibuat melingkar begini. Kalau kita buat adonan semen ya, dibuat melingkar seperti ini, dikasih air, direndam. Mungkin seminggu, mungkin 3 hari, sesuai kebutuhan juga. Air itu kan lama-lama akan meresap ya, meresap ke tanah. Sampai kemudian sudah basah semuanya, tanah yang dikumpulkan tadi sudah basah, baru dicampur. Nanti setelah dicampur kasih air lagi, kemudian dikasih tambahan. Biasanya kalau sekarang ini dikasih apa namanya jerami, jerami gandum itu masukkan situ, itu nanti busuk baunya, tapi nantinya akan kuat. Nah, itu kalau sudah begitu dibiarkan, baru dibuat adonan. Kalau kita apa namanya kerja kuburan itu misalkan, kan dibuat apa lingkaran-lingkaran itu. Nah, itu dibuat. Nah, kalau di Yaman yang sering kita lihat, yang seperti itu yang sering kita lihat, misalkan ukuran bangunannya 10x10, maka yang pertama kali dibuat adalah dinding 10 meter panjangnya, kemudian katakan tingginya 30 cm, 50 cm, ditata begini, dipek-pek-pek begitu, nanti tiap pagi dipukul pakai kayu, dikuatkan. Itu terbuat dari tanah masjidnya. Tanah itu terbuat dari masjid. Masjid itu terbuat dari tanah. Itu masjidnya Nabi Muhammad SAW. Atapnya? Nah, atapnya itu dibuat dari pelepah-pelepah kurma. Di pohon kurma kan ada pelepahnya kayak apa, pelepah kelapa. Pelepah namanya. Betul gak pelepah? Yang 4 daunnya itu. Atapnya, atap masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiang-tiangnya ya batang pohon kurma. Lantainya itu tanah dicampur dengan pasir, dirapikan. Rata. Dipadatkan juga. Nah, kemudian pintunya ada 3. Pintunya ada 3. Dibuat waktu itu 3. Nah, itu kesederhanaan yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebagai bagian dari masyarakat madani yang akan dibina secara langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerja bakti itu sama-sama dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, ini kembali kalau kita berbicara tentang profil dan karakteristik masyarakat yang dinamis, yang harmonis itu seperti apa? Berbuat dan bekerja sesuai kemampuan kita. Nah, mampunya buat masjid dengan lantai semen, ya lantai semen. Jangan dipaksa pakai keramik ataupun marmer yang harganya mahal. Pemasukannya juga masih kurang. Jangan terlalu dipaksakan. Lihat kesederhanaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang kita temukan di dalam beberapa hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beberapa kali sholat di atas genangan air, karena ketika turun hujan air itu tembus. Nah, walaupun hujan di tanah Arab, di Yaman, di Arab Saudi maupun di tempat-tempat yang lain dikatakan jarang dalam setahun, bisa dihitung dengan jari. Akan tetapi ini menunjukkan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW. Hujan itu turun membuat genangan di tempat sujudnya Nabi SAW. Nah, yang digambarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqan alaih, bekas-bekas tanahnya itu tetap terlihat ketika beliau selesai sholat. Nah, kalau kita, jangan kita lah, kalau saya, itu kalau kita ada yang tersinggung. Kalau saya sholat di tempat yang ada debunya aja, selesai sujud gini, setiap kali sujud gini. Nah, kurang membumi. Nabi Muhammad SAW tawadhu sekali. Karena sholat sebagai bentuk ibadah itu kan salah satu sikap yang harus kita tunjukkan adalah tazallul. Tazallul itu betul-betul merendah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu adalah bentuk menghinakan diri. Sehina-hinanya di hadapan Allah Al-Khaliq. Nah, oleh karena itu sujud kepada selain Allah enggak boleh. Karena itu bentuk tazallul yang semestinya diserahkan kepada Allah secara penuh dan utuh. Kesederhanaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini yang perlu kita tiru. Bekerja, berbuat, membuat apa namanya, merencanakan sebuah program sesuai dengan batas kemampuan kita. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalkan dipaksakan, justru hasilnya akan jauh dari baik. Nah, akan jauh dari baik. Kalau memang tidak mampu ya, akui saja tidak mampu. Nah, justru disitulah letak barokah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuk kita. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah masjid itu selesai dan proses pembangunan serta pendirian masjid sudah kita gambarkan tadi, dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kemudian dalam bentuk kesederhanaan apa adanya sesuai kemampuan, walhamdulillah. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyiapkan kamar-kamar yang berdempetan langsung dengan masjid. Kamar-kamar itu pun sederhana. Kamar-kamar itu pun sederhana, terbuat dari batu biasa. Demikian juga terbuat dari tanah. Atap-atapnya adalah pelepah-pelepah kurma dan juga daun-daun keringnya. Nah, di kamar-kamar itulah Nabi Muhammad SAW menempatkan istri-istri beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebuah kesederhanaan. Nah, ya kalau posisinya sebagai seorang istri, ini kan Umar juga dengar ya. Nah, gitu. Kalau misalkan posisinya sebagai seorang istri, ya contohlah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya manusia terbaik. Enggak protes. Mas, yang lain loh mas, lihat loh, rumahnya gedung, ada garasinya, tempat jemurnya sendiri, gitu. Kamar mandinya masya Allah, kita kok kayak gini sih hidupnya. Katanya salafi itu hidupnya akan enak, mana enaknya mas? Ya contohlah kehidupan istri Nabi Muhammad SAW. Jangan kemudian ini dijadikan alasan suaminya pelit, ya enggak. Dek, contoh tuh Nabi Muhammad gitu. Pelit, gak mau bangunkan. Kalau kemampuan ada, buat rumah. Boleh gak buat rumah yang fasilitasnya serba lengkap, ada AC-nya, ada garasinya? Boleh? Boleh. Monggo, silahkan. Asalkan dalam batas kemampuan. Jangan terlalu dipaksakan lah. Sesuatu yang sifatnya apa namanya, mukamilat, hanya sekedar kebutuhan pelengkap, kemudian sampai pinjam sana, pinjam sini, ya jangan. Tapi kalau mampu, siapa yang melarang? Bahkan Nabi SAW menyebut bahwa rumah yang nyaman itu, rumah yang luas, salah satu indikator kebahagiaan seseorang. Artinya kalau ingin hidup bahagia, ya rumahnya dibuat semaksimal mungkin nyaman, luas, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan tidak mampu, sabar. Kan begitu. Kalau tidak mampu, sabar. Yang penting itu saling memahami, saling mengerti, jangan saling menyalahkan. Yang satu sisi yang satu bersikukuh, contoh tuh istrinya Nabi Muhammad, contoh tuh istrinya Nabi Muhammad, sabar. Gitu. Ya dia pun harus mencontoh Nabi Muhammad SAW, memberikan yang terbaik untuk istrinya. Itu rumah-rumah kecil sederhana itu dibangun oleh Nabi Muhammad langsung berdempetan dengan masjid. Langsung berdempetan dengan masjid. Nah, tiap-tiap kamar itu ada pintunya yang menghubungkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, akses langsung Nabi Muhammad dari rumah ke masjid. Nah, ini pun perlu kita contoh, ini penting bahwa ternyata kita yang punya rumah jangan jauh-jauh dari masjid. Kalau misalkan bisa. Nah, kalau misalkan bisa. Kecuali semangat kita seperti semangat yang dimiliki sahabat, silakan. Masjidnya agak jauh dari rumah pun monggo. Tapi apa bisa kita memiliki semangat seperti semangat para sahabat dulu? Sebagian sahabat, nah, yang rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi, datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bani Salimah kalau tidak salah. Bani Salimah. Nah, mereka datang menemui Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, "Ya Rasulullah, kami ingin jual rumah kami dan tanah kami di sana untuk membeli tanah di sekitar masjid." Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam, diyarukum diyarukum tuktab ujurukum. Tidak, kata Nabi alaihissalatu wassalam, tetap tinggal di kampung kalian. Jangan jual rumah dan tanah kalian, tetap tinggal di sana. Karena pahala itu akan tercatat untuk kalian karena langkah-langkah kaki kalian menuju masjid. Nah, ya silahkan sekarang kita mengukur diri sendiri. Nah, kalau misalkan mampu, sabar, istiqomah, meskipun rumahnya agak jauh dari masjid tapi gak pernah talak sholat, silahkan, itu lebih baik, pahalanya lebih banyak. Tapi kalau misalkan merasa tidak mampu, ya cari yang dekat-dekat masjid seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena tingkat kesibukan Nabi Muhammad yang begitu tinggi, aktivitas beliau yang sangat padat dan itu terkait dengan masjid, maka rumah beliau pun SAW dekat dan berdempetan langsung dengan berhubungan langsung dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah selesai rumah-rumahnya itu, barulah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berpindah ke sana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian sekarang ikhwati fillah barakallahu fikum, apakah hikmah di balik langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk membangun masjid? Masjid itu merupakan media pemersatu. Masjid adalah langkah pertama yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam membangun masjid. Karena masjid adalah media pemersatu umat Islam. Nah, di dalam masjid umat Islam berkumpul dari seluruh unsur-unsur kabilah dan suku saat itu di kota Madinah. Nah, walaupun mereka di luar masjid statusnya berbeda, status sosialnya. Ada yang syekhul kabilah, pimpinan dan kepala suku. Ada yang dituakan, ada yang menjabat dengan seksi ini dan seksi itu. Ada mereka hanya warga biasa. Tetapi ketika mereka ada di dalam masjid, semuanya sama di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga masjid itu fungsinya bukan hanya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tidak sebatas itu. Tetapi lebih dari itu, fungsi masjid adalah media pemersatu umat. Media pemersatu umat. Nah, semua latar belakang kita akhirnya satu. Sama dengan kehidupan pesantren pun seperti itu. Ada masjidnya. Sekarang di dalam masjid kita dipersatukan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, mungkin kalau kita sudah keluar masjid dengan kehidupan masing-masing, ternyata status sosialnya berbeda. Ini cuma tukang beca, buruh kasar, tukang ojek, nah, pedagang kecil-kecilan. Yang sana pegawai kantoran, punya jabatan, ini pengusaha herbal, ini dan itu. Itu kan kalau di luar. Tapi kalau sudah masuk masjid, sama statusnya. Ini pentingnya masjid. Nah, sebagai media pemersatu. Oleh sebab itu, banyak di antara teman-teman dan sahabat kita yang kemudian jauh, terpisah. Sebabnya karena sudah tidak menjadikan masjid sebagai media pemersatu. Mestinya kumpul di masjid, sholat berjamaah, kumpul dengan ikhwan-ikhwannya. Ini sengaja milih masjid yang lain meskipun jauh, pakai motor. Kenapa? Alasannya ternyata punya masalah pribadi. Astagfirullahaladzim. Gak mau lihat mukanya lagi. Ini masalahnya pribadi. Katakan kita sekarang di masjid ini jamaahnya 30. Saya Mukhtar salah satunya. Dan ini sering terjadi loh. Ini sering terjadi. Saya namanya Mukhtar ya. Contoh, saya Mukhtar ternyata punya masalah dengan Pak Gatot. Gatot lagi. Enggak ada yang namanya Gatot sini ya. Kalau misalkan ada kesamaan nama ya mohon maaf. Misalkan saya punya masalah dengan Pak Gatot. Masalahnya pribadi banget. Masalahnya pribadi sekali. Mungkin ketika itu saya berbuat salah, terus ditegur oleh Pak Gatot di depan orang banyak, kan jengkel saya. Karena saya jengkel dengan Pak Gatot, dan saya tahu persis Pak Gatot ini sholat 5 waktunya di masjid ini. Daripada ketemu Pak Gatot, sholat di tempat yang lain saja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita masih biasa-biasa saja. Tapi kalau hal ini terus dilakukan, dibiarkan, na'udzubillah. Akhirnya kita sudah mulai merasa dan menganggap asing masjid ini. Enggak mau datang. Nah, sekali datang dilihat ikhwat, itu Mukhtar datang. Kita pikiran, aduh, kayaknya kurang disambut ini. Padahal teman-teman yang lain cuma merasa heran sekaligus senang. Alhamdulillah sudah sekian lama enggak datang, kok datang sekarang. Ini pandangannya sudah berbeda. Setan mulai masuk ini. Setan. Tuh, dilihatin orang tuh, diperhatiin tuh, diplototin tuh. Iya ya. Enggak usah salat lagi. Tambah jauh lagi. Ilustrasi ini bohong-bohongan? Enggak, sudah ada contohnya. Banyak sekali. Kalau di sini kan alhamdulillah enggak. Kalau yang saya tahu sudah banyak seperti itu. Karena masalah pribadi dengan satu orang, akhirnya dia tinggalkan masjid, dia tinggalkan pondok pesantren, dia tinggalkan orang-orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan dan masalah dengan dia. Terus ini setan bermain ini, aktif dia. Bermain. Gitu. Maka masjid itu kembalikan kepada fungsinya, media nomor satu. Nah, apapun masalahnya, ikhwati fillah barakallahu fikum. Walaupun kita punya masalah pribadi, bukan justru kita menjauh. Kikis perasaan itu, meskipun berat. Pikirkan maslahat agama kita jauh lebih besar daripada masalah pribadi itu. Pahit, ketemu sama orang yang mencelakakan kita, ketemu dengan orang yang misalkan pernah berniat buruk dengan kita, bertemu dengan orang yang pernah memfitnah, yang pernah bercerita tentang berita-berita bohong tentang kita. Pahit ketemu sama orang kayak gini nih. Cuman mana maslahatnya yang lebih besar? Tetap kita bertahan, menjauh dari masjid, menjauh dari ikhwan-ikhwan kita, ataukah seperti apa? Atau bahkan mungkin sakit hati dengan ustadznya. Wah, ini lebih parah lagi. Enggak mau datang ke pondok pesantren kenapa? Lah ustadznya kayak gitu sih. Kita baru kayak gitu kok sudah disalah-salahin. Ustadznya gak nanya lagi. Langsung bilang, antum ini kok gini sih? Padahal saya kan gak salah ustadznya itu. Nah, dapat laporan-laporan yang gak bener tuh tentang saya itu. Ya berusaha saling memahami. Kalau memang informasi itu tidak benar sampai kepada ustadz, nah, mungkin bisa kita berbicara, berkomunikasi dan sebagainya. Ini sekali lagi dalam kehidupan kita, dalam pesantren, hidup berpesantren. Nah, maka jangan tinggalkan masjid. Masjid itu adalah media pemersatu. Nah, di sana semua latar belakang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua disatukan oleh Allah Azza wa Jalla. Melalui masjid Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, menyampaikan bimbingan dan arahan serta petunjuk bagaimanakah Islam itu harus dikerjakan. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam memilih masjid sebagai pusat pendidikan ta'lim. Itu disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam di masjid. Nah, kalau kita sudah mulai menjauh dari masjid, artinya kita semakin jauh dari pendidikan islami. Nah, pendidikan islami. Maka ayo, masjid-masjid yang sudah dibangun luas itu, masjid yang dibangun lebar, masjid yang dibangun dengan segala fasilitas dan kemewahannya, jangan dibiarkan kosong, belum. Nah, hanya sebagai ikon dari sebuah daerah, misalkan. Hanya untuk berbangga-banggaan. Dibuat indah, ada kubah emasnya, kan gitu. Ada kolam renangnya, masjidku ada kolam renangnya. Masjid nanti di bagian depannya. Iya, saya pernah sholat di masjid Surabaya itu. masjid depan itu kolam, ada akuariumnya. Gitu. Ya Allah, pas di depan lagi, dekat pengimaman, ini sholat sambil perhatiin ikan. Oh, ikan kogi, cakep banget ikan koginya. Kejar-kejaran, waduh, sholat, waduh. Ya terpengaruh kan. Nabi alaihi salatu wasalam saja pernah mengembalikan baju pemberian dari salah seorang sahabat hanya karena warnanya yang ternyata membuat Nabi alaihi salatu wasalam berpikir tentang warna tersebut. Dikembalikan oleh Nabi. Nabi pernah dapat hadiah baju pakaian. Warnanya mencolok. Jadi ketika sholat Nabi alaihi salatu wasalam sempat berpikir tentang warna mencolok itu. Nabi loh sempat terganggu. Selesai sholat Nabi lepas pakaiannya, meminta kepada seorang sahabat kembalikan kepada sahabat yang memberikan, Abu Juhayl. Sampaikan kepada dia bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengembalikan dan kalau bisa berikan gantinya. Itu untuk menjaga perasaan. Kalau cuma langsung dikembalikan gitu kan orang tersinggung. Ngapain dikembalikan? Tapi dijelaskan, saya kembalikan baju ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam melalui utusannya, dikembalikan karena qad alhani fi shalah. Tadi ketika sholat saya terganggu dengan warnanya. Kalau bisa tolong ganti dengan warna dan corak yang lain. Kan senang akhirnya orang yang memberi itu. Nah masjid barakallahu fikum kembalikan sebagai fungsi aslinya. Di sana pendidikan itu disampaikan. Para ulama kita rahimahumullah, mereka semua lahir dari rahim masjid. Di masjid karena tempat yang berbarokah. Tempatnya barokah. Nah, masjid itu adalah rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Nah, di sana pelaksanaan sekian banyak ibadah bisa dilakukan. Nah, masjid sudah selesai ini, pusat dari kegiatan. Ternyata ada ruangan atau area lokal yang digunakan oleh sejumlah sahabat dari kalangan muhajirin untuk tinggal. Mereka yang dikenal sebagai ahlus sufah tinggal di sana, bukan dalam hitungan 1, 2, 3, puluhan. Sampai-sampai ada sebuah kitab yang ditulis oleh para ulama, nah, para sahabat yang pernah tinggal di Masjid Nabawi, nah, yang menjadi bagian dari ahlus sufah. Ada sekian puluh sahabat disebutkan nama-namanya. Nah, artinya masjid pun fungsinya itu multifungsi. Nah, masjid itu multifungsi. Maka kita di dalam hidup bermasyarakat, kalau ingin mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jal, mendapatkan siraman rahmat, demikian juga keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masjid itu adalah bangunan yang harus didirikan untuk pertama kali. Nah, maka jangan tertarik, jangan tergoda dengan perumahan tapi jauh dari masjid. Nah, saya punya beberapa teman sahabat itu, rumahnya bagus di tengah-tengah perumahan, harmonis, asri, nyaman. Tapi kalau ke masjid harus naik sepeda motor. Nah, harus naik sepeda motor karena jaraknya yang cukup jauh dari masjid. Ya ini sudah bukan kategori rumah atau hunian yang baik menurut Islam. Cari perumahan kalau memang punya dana, kan itu. Cari perumahan misalkan yang baik menurut pandangan kita, lingkungannya bagus, yang betul-betul dekat dengan masjid. Nah, yang betul-betul dekat dengan masjid. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka kaum fakir dan kaum miskin dari kalangan muhajirin. Nah, mereka yang tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya keluarga, tidak punya sanak kadang. Nah, mereka memilih masjid sebagai tempat tinggalnya. Karena memang masjid yang dibangun di atas iman dan takwa itu akan memberikan berkah dan sebab rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini media pemersatunya sudah ada. Waktu itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang nama fasilitas sarana prasarana pun harus diadakan. Bukan cuma lokasinya saja, ada tempat masjid dan seterusnya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu bermusyawarah dengan para sahabat, caranya bagaimana? menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat itu telah tiba. Musyawarah ini Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, lihat bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengedepankan asas musyawarah dalam segala hal. Nabi Muhammad mengedepankan asas musyawarah dalam segala hal. Kedudukan beliau sebagai seorang nabi, kedudukan beliau sebagai seorang rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, tidak lantas membuat beliau mengambil keputusan sendiri. Di dalam sejarah dan sirah nabawiyah, sekian banyak contoh Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Terkait tentang maslahat dan kepentingan umum, bahkan terkait dengan kehidupan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun bermusyawarah. Bayangkan kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, privasi sekali, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pun tetap bermusyawarah dengan beberapa sahabat pilihannya. Ketika hadisul ifk, berita dusta yang disebarkan oleh kaum munafikin tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka sebarkan kabar bohong. Nah, mereka sebarkan kabar dusta bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan perbuatan yang keji. Nah, ketika itu wahyu tidak turun, belum turun, ditunggu oleh Nabi, dinanti, wahyu juga belum turun. Sudah sekian hari. Salah satu langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah bermusyawarah dengan beberapa sahabat pilihannya. Tidak semua sahabat diajak berbicara. Ada beberapa orang yang dipercaya Nabi alaihi salatu wasallam untuk membicarakan apa yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi isu-isu tersebut. Bayangkan, pribadi dan privasi sekali. Ini kaitannya tentang kehormatan keluarga. Nabi Muhammad bermusyawarah, meminta masukan, mencari usulan dari para sahabat. Sekarang kedudukan Nabi dengan para sahabat, mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi Rasulullah kan? Nah, tetapi Nabi ternyata lebih memilih untuk bermusyawarah. Sahabat ini memberikan masukan, ya Rasulullah. Ketika itu Usama bin Zaid, ya Rasulullah, yang kami tahu selama ini istri-istri Anda itu adalah istri-istri yang salehah, yang selalu menjaga kesucian dan kehormatannya. Mereka adalah wanita-wanita terbaik di dunia ini. Nah, ada yang memberikan usulan, ya Rasulullah, wanita itu banyak. Nah, wanita itu masih banyak. Ada yang memberikan usulan ini, sekian banyak usulan. Sampai kemudian pada akhirnya Allahu Azza wa Jal menurunkan beberapa ayat dari di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha bersih suci dari isu-isu dusta itu. Asy-syahid, titik tekan yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak pernah melepas asas musyawarah dalam setiap langkah dan perencanaan. Kita pun harus meniru semua-semua musyawarah. Walaupun kita anggap bahwa keputusan itu keputusan yang terbaik, rencana itu sudah betul-betul rencana yang matang, tapi kalau masih sebatas rencana dari kita sendiri, sabar. Ajak beberapa teman melalui mekanisme musyawarah yang sudah disepakati, misalkan orang-orang yang sudah ditentukan dan ditetapkan, ini diajak, harus diajak musyawarah. Musyawarah yuk. Apalagi kalau dalam sistem pendidikan, menetapkan kurikulum, menetapkan siapa pengajarnya, kapan dimulai tahun ajaran baru, kapan berakhirnya, kapan hari liburnya, nah, mulai kapan jam belajaran sampai kapan, kapan waktu istirahatnya. Nah, kalau misalkan santri itu nakal, hukuman apa yang diberikan, siapa yang berhak menghukum pertama kali. Nah, ini kaitannya dengan pendidikan kita. Nah, ada satu kebijakan yang terkait dengan orang tua santri, jangan langsung diberikan, tapi misalkan musyawarah dahulu, sampaikan kepada orang tua dan wali santri. Nah, kalau misalkan kesulitan untuk mengumpulkan semua wali santri, orang tua, bentuk komite santri misalkan, perwakilan dari orang tua, muridnya 100, mengumpulkan 100 orang tua akan sulit. Nah, kita dorong orang tua ini untuk membentuk sebuah perwakilan. Nah, hizbi ustaz kayak gitu. Ya, enggak, bukan hizbi, musyawarah. Nah, musyawarah yang seperti itu. Sekarang Nabi Muhammad SAW kalau bermusyawarah ngajak semua sahabat kumpul gitu. Pernah ada sejarahnya. Musyawarah akbar dihadiri oleh 10.000 sahabat. Dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu? Tidak. Perwakilan kan? Mulai dari baiat Aqabah pertama, baiat Aqabah kedua. Siapa yang dibaiat oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Semua orang Madinah yang menyatakan Islam, bukan. Utusan resmi dari tiap-tiap kabilah, dari tiap-tiap suku, dari tiap-tiap keluarga besar menyatakan baiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dibaiat oleh kaum muslimin, semua sahabat ikut membaiat, cukup perwakilan. Dari Syam datang, dari Irak datang, dari ini datang, semua menyatakan baiat, mewakili yang ada. Maka bukan satu hal yang dipermasalahkan secara syar'i. Misalkan kita di sebuah pesantren, katakan pesantren di sini, ada perwakilan dari orang tua, misalkan 5 dari 100 orang tua. Disepakati, sudahlah, Abu A, Abu B, Abu C, Abu D, Abu E, misalkan. Ini perwakilan kami. Nanti dari pihak pesantren, misalkan ustaz dan beberapa pengurus, ini yang bermusyawarah, ini kaitannya tentang perubahan SPP misalkan. Jangan ujuk-ujuk orang tua di rumah, langsung dirubah jadi 1 juta nih sebulan nih. Enggak ngomong-ngomong ustaznya. Kan gitu. Kan kaget. Tapi kalau ada mekanisme musyawarah penyampaian, ustadz dan pengurus meminta perwakilan dari orang tua santri, 5 dikirim, ya kumpul. Yang sekiranya bisa. Nanti 5 ini yang memang sudah diberi amanah oleh orang tua yang lain untuk mengambil keputusan kebijakan bersama ustadz dan pengurus. Ustadz dan pengurusnya menyampaikan ini ternyata berdasarkan kebutuhan santri sendiri. Dijelaskan rinci, transparan kalau kita bilang. Ini butuh gini, ini butuh gini, butuh gini. Nampaknya memang harus ada perubahan ini dan itu. Bagaimana? Oh ya, insya Allah beri waktu kami 2 hari atau 3 hari untuk mengkomunikasikan dengan orang tua yang lain. 5 tadi tugas, 1 menghubungi 20, jadi kan 100 misalkan, kurang dari itu, sudah dikurangi 5. Nanti 3 hari kemudian datang lagi ustadz, ini ternyata kami sepakat insya Allah seperti inilah. Ya kami sepakat dengan, karena enak kesini, sinergis, harmonis. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan, dalam banyak momen Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajak para sahabat bermusyawarah, termasuk yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam setelah masjid itu selesai dibangun. Cara memanggil kaum muslimin untuk berkumpul itu seperti apa? Tempatnya kan sudah ada. Lokasi berkumpul sudah dibangun. Masjid sebagai media pemersatu sudah ada. Caranya mengumpulkan seperti apa? Ya cara mengumpulkan ini ketika sholat berjamaah. Nah caranya, ada sahabat mengatakan, hadis Bukhari Muslim menyatakan, ya Rasulullah sudahlah, kita pakai lonceng. Teng, teng, berapa kali gitu. Kata Nabi enggak, itu caranya orang Nasara. Dan Nabi Muhammad SAW tidak ingin meniru cara-cara mereka. Ada sahabat, sudah pakai asap saja ya Rasulullah. Bakar apa asap, kalau sudah asapnya naik, itu berarti sholat jamaah. Kata Nabi Muhammad, enggak, itu niru orang Majusi namanya, pakai api. Ada sebagian sahabat mengusulkan, pakai trompet ya Rasulullah. Tut! Pakai trompet. Kata Nabi Muhammad, oh, jangan, itu niru orang Yahudi. Enggak. Musyawarah ketika itu tidak menghasilkan keputusan apapun. Nah, sampai akhirnya ada sebagian sahabat, 1-2 di antara mereka termasuk Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu taala anhum ajma'in, mimpi. Ya kan? Umar bin Khattab mimpi bahwa malaikat Jibril datang mengajarkan kalimat-kalimat azan yang sudah kita kenal selama ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus Umar mimpi, Abdullah bin Zaid mimpi, yang lain mimpi. Pagi hari Umar bin Khattab datang menemui Nabi Muhammad cerita, ya Rasulullah tadi malam saya mimpi seperti ini. Abdullah bin Zaid pun seperti itu mimpi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya lihat mimpi kalian ini tawafa'at. Sama. Berarti ini bukan kejadian biasa. Ini syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi yang menetapkannya sebagai syariat Nabi Muhammad loh. Bukan karena berdasarkan mimpi itu. Paham gak? Nanti kita mimpi, oh ini syariat dari Allah. Begitu. Mimpi didatangi oleh mbah-mbah tua memilih si A sebagai calon presiden. Wah, ini rohnya Bapak Indonesia datang membisikkan pilih yang ini. Wah, terus diyakini sebagai syariat. Baca zikir-zikir dan wirid-wirid tertentu, bukan. Mimpi tadi disahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pensyariatan azan itu atas dasar keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar mimpi saja. Kalau mimpi saja belum cukup. Menunggu keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu, panggil Bilal. Fa innahu anda wa arfa'u sautan mink." Panggil Bilal, biarkan dia yang menjadi muadzin karena suaranya adalah suara yang paling indah, merdu dan paling lantang di antara kalian semua. Pilih orang yang tepat. Kan begitu maksudnya. Pilihlah orang yang tepat, berikan tugas yang tepat. Bukan kemudian asal pilih, pakai perasaan, aduh gak enak ya, dia udah duluan yang denger sih. Kalau bukan dia nanti gak enak. Ya kalau orang yang gak tepat, jangan karena main perasaan, akhirnya kita paksakan, sudahlah antum aja yang kerja di sini. Karena antum sudah terlanjur dengar lebih dulu. Jangan, pilih yang tepat. Ini sahabat-sahabat yang bermimpi secara langsung, mereka yang bermimpi tidak ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai seorang muadzin, tidak. Karena beliau memandang dan menilai bahwa Bilal bin Rabah adalah orang yang paling tepat. Karena memiliki syarat-syarat yang tepat, syarat-syarat yang sempurna untuk menjadi seorang muadzin. Bilal bin Rabah kemudian dipanggil oleh Nabi SAW, diperintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kepada Bilal bin Rabah kalimat-kalimat azan yang kita kenal sampai dan kita amalkan sampai hari ini. Nah, kehidupan kita dalam berpesantren pun seperti itu. Kita dalam mengelola pendidikan pun demikian. Pilihlah orang yang tepat, jangan asal-asalan, mentang-mentang karena kekurangan tenaga, asal comot sana, asal comot sini. Nah, jelas-jelas latar belakangnya orang awam, kok ditarik jadi pengajar? Nah, apa kita rela membiarkan anak-anak kita dididik oleh orang-orang yang asik baru saja, wong biasanya masih perlu diperbaiki, dibersihkan cara berpikirnya. Latar belakangnya orang khawarij misalkan. Nah, baru ngaji 2 bulan, 3 bulan, wah ini kayaknya pinter ngomong nih. Pinter ngomong orangnya ini. Bagus menjadi pengajar, sudah kita kurang pengajar, ambil jaringan pengajar. Jangan! Orang ini pun harus dibersihkan. Betul kita sambut, silakan. Anda ingin taubat, Anda ingin berbuat baik, Anda ingin meninggalkan pemikiran yang lama, kami sambut silakan. Tapi belajar dulu. Nah, karena yang namanya berpikir itu, ideologi, itu susah dihilangkan. Kadang-kadang masih ada asar-asarnya, sisa-sisanya. Nah, latar belakangnya misalkan orang yang ingkar tauhid, ingkar sunnah misalkan. Orangnya ingkar sunnah kok kemudian kita jadikan guru. Padahal baru katakan kemarin nyatakan taubat, terus diterima, diangkat jadi. Jangan, pendidikan itu satu hal yang sangat vital sekali. Pilih orang yang tepat. Bukan kemudian kita tidak menghargai, bukan. Tapi ini kita berbicara tentang maslahat kita bersama. Ini untuk kepentingan anak-anak kita. Nah, walaupun itu pelajaran umum, misalkan pelajaran matematika, misalkan pelajaran matematika kan pelajaran umum, pelajaran bahasa Indonesia juga pelajaran umum. Bukan karena kemudian tidak menemukan ikhwan yang punya basic bahasa Indonesia matematika kemudian kita pilih guru luar, jangan. Bukan cuma pelajaran umum, maksudnya iya pelajaran umum. Tapi kalau misalkan dia memberikan contoh 5 gitar ditambah 3 gitar, berapa gitar nak? 8. Lah orang awam kok. Jangan karena kita berpikir ini kan pelajaran umum Ustaz, gak ada masalah kita ambil pengajar dari luar. Jangan. Cara mengajar dia seperti apa? Yang namanya pengajar itu kan bukan hanya fokus pada pelajaran yang dia ampu. Tapi dia akan bercerita kesana dan kemari, ini dan itu. Jaga anak-anak kita. Ini masalah pendidikan. Harus dijaga. Guru bahasa Indonesia pun seperti itu. Misalkan Adi dan Ani teman sekolah. Gitu. Mereka hidup bertetangga. Ke sekolah mereka selalu berboncengan. Loh, ngajarkan istilah tuh. Ya kan kayaknya sih ringan ya. Pelajaran bahasa Indonesia pelajaran umum kok. Tapi dari contoh-contohnya pilih orang yang tepat. Seperti yang dilakukan Nabi SAW setelah bermusyawarah, Nabi memilih Bilal bin Rabah. Ini orang yang tepat. Ini orang yang tepat. Ini bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya sejak itu masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW mulai makmur. Azan selalu dikumandangkan untuk salat 5 waktu. Nah, untuk salat 5 waktu. Dan alhamdulillah dari sanalah kemudian pilar utama dan fondasi awal dari kehidupan bermasyarakat itu mulai berjalan dan mengalir dengan pimpinan dan pembinanya secara langsung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang maksudnya? Sudah. Istirahat ya. Istirahat 2 kali digabung sekali. Insyaallah. Begitu insyaallah ya, kita istirahat dulu. Nah, karena pas juga ini judulnya habis. Pas banget. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada asar. Iya, kita lah ikut panitia saja deh. Ngikut itu paling enak kok. Yang mikir biar panitia, kita ngikut saja. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada session yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas pilihan kata yang kurang tepat ataupun kurang sopan. Kemudian saya serahkan kembali kepada panitia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.